pertolongan apa yang bisa kuharapkan? Aku menari menghadang angin, mencari jalan atau cari asmara kamu mengacaukan napasku. Dan birahi kuasi lumban, najaya ingin ku singgahkan. Bertapa sampai tuntas air kehidupan, dan sang rembulan wajah kencana yang penuh rahasia dengan tuntutan yang takkan terlaksanakan. Oh bara asmara, tak tersisakah kenanganmu sedikit juga? Gelepar ikan di peraduan, hijab mengerang di alam. Ada perkasa dalam